kesempatanku untuk bisa terus denganmu. Kini tak ada lagi kesempatanku untuk dapat terus denganmu. Tak ada lagi kesempatanku untuk bisa terus denganmu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk bisa terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana kau mau. Jadikan temanmu, teman yang paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu hidup di dalam hatiku. Sampai waktu yang pertama I'm not afraid.